Namun ketika menjadi rutinitas, ya, seragam, atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang baik dalam agama dan diseragamkan, maka ini yang ditakutkan menjadi bid'ah. Apapun kalau sekali-kali anak ngabarin misalnya, Mas Ari, insya Allah nanti anak bakal sedekah 500 ribu. Ini kan sama dengan melafalkan niat kan? Maksudnya melafalkan niat, yaitu menuturkan niat dengan lisan. Mengabarkan. Ini bukan bid'ah, pemberitahuan aja. Atau sebagai penguatan atau pengingatan supaya nanti benar-benar bisa dalam melakukan itu. Tapi ketika menyeragamkan setiap amalan sebelum amalan saya terus melakukan melafalkan, ini yang akan menjadi itu yang dari bid'ah nantinya, gitu loh. Ya, jadi asalnya mazhab Syafi'i sendiri dulunya nggak seperti itu, nggak seperti sekarang. Malah jadi wajib sekarang bagi yang nggak melafalkan malah dianggap ya you know lah, gitu kan. Nah itu asalnya seperti itu. Ya, baik. Ya, sudah. Kita menuju ke kalimat berikutnya. Tafadhal Pak Rahmat. Qala limam rahimahullah. Summa ma adama al-ma'u mutaraddidan ala al-adwi. Adwi. Atau udwi boleh. Ala al-adwi la yasbitu lahu hukmu. Itu motornya Pak. Itu Usman. Walau jara al-ma'u min adwi mutaraddidi ila adwi akhir. Fara mustakmalan. Hatta lau mustaqala min ihda al-yamain ila al-ukhra fara mustakmalan. Walau intaqala al-ma'u al-ladhi yaghmiru fihi al-intiqal min adwi ila mawdi'in akhar min dhalika al-adwi kal-hafiri inda naqlihi min al-kafki ila al-sa'i wa raddihi ila al-kafki wa nahlihi la yadurru intiqaluhu وإن خرقه الحواء وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في آخر الباب الثاني من أبواب التيمم وأمهلها النووي إلا أنه ذكر هنا من زيادة الروضة أنه لو انفصل الماء من بعد أعضاء الجلد إلى بعضها وجهان الأصح عند الماوردي والروياني أنه لا يضر ولا يصير مستعملا والرابط عند الخرافانيين أنه يصير مستعملا وقال الإمام إن نقله قصدا صار مستعملا وإلا فلا وصححه النووي في التحقيق أنه يصير مستعملا وصحح ابن الرفعة Innahu la yaqiru mustamalan. Baik, ini permasalahan banyak. Siap-siap ya. Thumma ma dama al-ma'u mutaraddidan 'ala al-'adwi la yathbutu lahu hukm al-isti'mal. Kemudian, ma dama selama al-ma' ayat tersebut mutaraddidan 'ala al-'adwi. Mutaraddid itu artinya bolak-balik. Ya, taradadu ibarat kalau misalnya saya mau keluar, tapi saya taradud mau keluar apa enggak ya? Jadi, nah, balik lagi, keluar dia. Nah, ya gitu, bolak-balik. Ya, selama air itu mutaradid, bolak-balik alal adwi di anggota tubuh, ya, la yasbutu lahu hukmul isti'mal.